cepat seolah tak peduli. Lambat laun ku bertahan dengan hari ini, hari yang tak akan pernah berakhir. Semua tak berubah sejalan dengan waktu, setiap detik berharga bagiku. Waktu lupakanlah.